Jakarta Mania Indonesia. Buat yang ada di rumah. Yuk Sudik. Mas Sudik. Terima kasih. Oke, terima kasih yang udah kasih bunga-bunga sosial. Monggo Mas Ramon.